Konsultasi Syariah. Hukum jual beli burung berkicau. Pertanyaan. Apa hukum jual beli burung kenari atau burung berkicau lainnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam transaksi jual beli, baik binatang maupun benda lainnya, yang lebih diperhatikan adalah status manfaatnya. Artinya, selama benda itu halal dimanfaatkan, maka dia boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil yang melarang. Para ulama membuat satu kaidah, semua yang boleh dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil. Dalam kaidah ini, benda yang boleh diperjualbelikan adalah benda yang boleh dimanfaatkan. Ada dua syarat agar benda itu bisa disebut boleh dimanfaatkan. Satu, benda ini ada manfaatnya. Benda yang sama sekali tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, serangga kecil, kutu, yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Dua, manfaat benda ini hukumnya mubah. Sehingga benda yang tidak bermanfaat kecuali untuk sesuatu yang haram, tidak boleh diperjualbelikan. Seperti patung, alat musik, rokok, dan benda-benda fasilitas maksiat lainnya. Burung manfaatnya mubah. Burung kecil atau ikan hias dimiliki tidak untuk dikonsumsi. Nilai dagingnya sangat tidak sebanding dengan harga belinya. Dia dihadirkan di rumah kita sebagai hiasan, dan ini manfaat mubah. Sahabat Anas bin Malik memiliki seorang adik bernama Abu Umair. Abu Umair punya burung piaraan namanya Lugair. Suatu ketika, Nabi SAW bertemu dengan Abu Umair yang sedang menangisi burungnya. Lalu Nabi SAW menyapa, "Wahai Abu Umair, apa yang sedang terjadi dengan burungmu?" Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Dalam hadis di atas, Nabi SAW membiarkan Abu Umair memelihara dan bermain dengan burung yang dia pelihara. Beliau pun tidak memerintahkan orang tuanya agar melepas burung tersebut. Karena itu, burung termasuk benda halal untuk diperjualbelikan. Kecuali jika burung itu diperintahkan untuk dibunuh, seperti burung gagak atau burung hering. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya ketika Allah mengharamkan sesuatu, dia haramkan uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Demikian, Allahu A'lam.